السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 59 atau hadis terakhir dari bab As-Sidaq, bab tentang benar, jujur. An Abi Khalid, dari Abu Khalid, namanya adalah Hakim bin Hizam, seorang tua yang tidak mau minta tolong ketika cambuknya jatuh dari untanya. Karena dia terngiang-ngiang dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat dia minta dikasih oleh Nabi. Lalu Nabi menasihati, jangan minta-minta. Lihat Nabi ya. Nabi menasihati, jangan minta-minta, karena minta-minta itu begini, begini, begini, begini. Tapi setelah memberi, setelah memberi dan habis, Nabi sudah tidak punya apa lagi, sudah diminta, sudah dikasih. Baru Nabi menasihati, jangan minta-minta. Ya. Ini tentu tidak seperti kita. Nasihatnya sama, jangan minta-minta. Tapi Nabi ucapkan itu setelah beliau memberi, memberi, memberi. Sampai minta tolong mengambilkan cambuk yang jatuh ke bawah, padahal sudah tua renta, 80-an. Enggak mau. Terngiang-ngiang oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal siapa yang tidak mau dimintai tolong mengambilkan cambuk di bawah untuk diberikan ke dia, ya. Mungkin kebetulan enggak ada yang lihat ya. Dia turun sendiri dengan susah payah, dia naik lagi ke unta. Unta kan tidak rendah ya, tidak pendek. Di sini Hakim bin Hizam meriwayatkan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-bayi'ani bil-khiyar, jual beli itu ada khiyarnya. Maka kalau antum mengadakan jual beli kok enggak pakai khiyar, berarti telah durhaka kepada Nabi, bermaksiat kepada Nabi. Maka ketika antum menjual apapun, membeli apapun, itu harus ada khiyar. Maka jangan bikin aturan. Apapun yang terjadi, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ini enggak ada khiyar namanya. Boleh. Boleh namanya khiyar. Khiyar adalah memilih satu di antara dua. Melanjutkan akad jual beli itu atau membatalkannya. Sudah deal, bukan deal lagi, sudah transaksi, uang sudah kita serahkan 1 juta, handphone sudah kita ambil, kan sudah transaksi. Di situ masih boleh dibatalkan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh kedua belah pihak. Kata si pembeli, maaf saya nggak jadi, boleh. Kata si penjual, maaf enggak jadi, boleh. Itu khiyar namanya. Sampai kapan? Sampai kapan? Malam yatafarraqa, kata Nabi. Sampai penjual dan pembeli itu berpisah. Kalau sudah berpisah, tidak ada lagi. Ah, nanti khiyar lain lagi, kan ada tiga. Ini kita baru satu. Yang dibahas di hadis ini cuma satu. Khiyar apa dalam fikih sering disebut sebagai khiyar majlis. Khiyar majlis karena masih satu majlis. Si pembeli atau si penjual berhak membatalkan. Pakai alasan? Enggak. Enggak pakai alasan. Ya berubah pikiran aja. Kenapa Bapak batalkan? Enggak boleh ada pertanyaan seperti itu. Enggak boleh. Ya emang saya mau batalkan, saya berubah pikiran. Gitu. Kenapa Bapak enggak jadi jual? Ya terserah saya. Selagi masih satu majelis. Walaupun sudah 2 jam, 5 jam, bahkan mungkin seharian. Bertemu, ngobrol, dari transaksi itu terus ngobrol sampai sore. Nah, sore itu habis asar, salat asar gitu ya. Ah, maaf saya enggak jadi beli. Maaf saya enggak jadi jual. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau sudah pisah, tidak boleh. Ya. Oleh karena itu, kalau antum beli handphone harga di pasaran 5 juta, bekasnya ya, bekasnya 5 juta, antum beli 1 juta. Mungkin si yang punya ini enggak tahu harga atau sangat butuh atau apalah ya. Antum tahu, di pasaran di mana-mana ini 5 juta. Ini cuma 1 juta, murah sekali kan? Ah, begitu antum bayar, antum cepat-cepat. Ah, cepat-cepat pergi. Gitu. Ah, ini kan enggak menyalahi syariat. Cepat-cepat tinggalkan dia. Sebab kalau masih di situ dia bilang ah enggak jadi. Kayaknya kemurahan dah. Ah. Di kita harus kembalikan, cepat-cepat pergi. Gitu. Atau sebaliknya. Antum jual barang di pasaran 2 juta, antum jual 5 juta, dia mau. Antum cepat-cepat pergi. Ya. Ini bukan ngakalin dalil, ini memang sesuai ya. Beda ya, khilah beda. Ini kan memang apa, khiyar seperti itu. Gitu. Fa in sadaqa wa bayyana, ada dua ni. Ada dua ni. Fa in sadaqa, kalau mereka berdua jujur. Sadaqa di sini ada alif. Sadaqa bukan sadaqa, berarti dua-duanya. Baik penjual dan pembeli jujur. Barangkali timbul pertanyaan. Pembeli apa butuh jujur? Nah, uang kan di mana-mana sama. Nah, di sini. Di sini rahasia bahwa sebetulnya uang itu harusnya berharga. Seharusnya ya. Nah, hari ini uang itu tidak berharga. Iya kan? Orang kertas. Begitu. Kertas kan, bohong-bohongan kan, cuma ditambah nol aja, nol, nol, nol, nol, nol, ya kan, kan bohong-bohongan. Maka, mau lecek, mau baru, mau apa, yang penting nolnya banyak, kan begitu. Nah, di sini, ini rahasia, salah satu rahasia bahwa sebetulnya uang itu harus ada harganya. Jangan kertas, kertas gak ada harganya. Nah, maka Rasul mencontohkan, para sahabat mencontohkan, uang itu adalah emas atau perak, dinar, dirham. Ah, di sini jujur enggak nih? Betul 24 karat, betul 21 karat, betul emas murni, betul. Ah. Dan di sinilah salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka terjadilah apa yang terjadi. Iya. Yang inflasi, yang ini, yang itu diakibatkan itu. Coba kalau kaum muslimin pakai emas selesai. Enggak ada inflasi. Gitu ya. Antum tahu satu dinar ya? Satu dinar itu kira-kira 3 gram. Satu dinar itu kira-kira 3 gram. Apa? Emas. Dinar itu emas. Jadi yang dipakai oleh Nabi itu kalau enggak dinar, dirham. Kalau enggak dirham, dinar. Kalau enggak perak, emas. Kalau enggak emas, perak. Satu dinar itu kira-kira 3 gram. Mungkin 2,9 ya. 3 gram. Nah, Nabi pernah memberikan satu dinar kepada Urwah. Seorang sahabat bernama Urwah. Untuk apa? Untuk membeli seekor kambing. Satu dinar. Di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu. Dapat berapa? Dapat seekor kambing. Harga kambing rata-rata segitu. Ya berlebih dan berkurang ya. Ini agak panjang kisahnya. Urwah ini pinter nawar, akhirnya dia berdua, yang satu dijual dan seterusnya, banyak fawaid di situ. Kita ambil bahwa kambing di zaman Nabi harganya 1 dinar. Coba kambing hari ini harganya berapa? Kalau dihitung pakai dinar, dinar kan kira-kira 3 gram. 3 gram berapa? Ya mungkin 1,5 sampai 2 juta kan? Dapat gak seekor kambing? Ah dapat, lihat. Lihat 1400 tahun lalu sekarang gak berubah. Karena memang uangnya gak bohong-bohongan. Uangnya betul-betul mengikuti sunnah Nabi yaitu emas. Maka sama 1400 tahun yang lalu. Coba pakai rupiah. Ya gak usah 1400 tahun yang lalu ya. 400 tahun, enggak usah 400 tahun, 40 tahun yang lalu dah. Ya? Yeah? 40 tahun yang lalu antum punya uang 2 juta, berani nikah enggak? 40 tahun yang lalu. Berani nikah itu ya? Bisa dapat 2 kali ya. 2 juta, 3 juta. Coba sekarang. Mana berani punya duit 2 juta nikah ya? Belum serah-serahannya, belum maharnya, belum penghulunya. Kurang jauh. Itu padahal cuma 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Karena bohong-bohongan. Kalau Nabi betul. Nah, dulu katanya emas itu, uang itu sebagai untuk praktis saja. Artinya kalau itu 10 ribu ya emasnya berapa? Gitu ya. Tapi teori saja, kenyataan tidak. Kenyataan tidak seperti itu. Tidak sesuai dengan prakteknya. Kalau betul teorinya mungkin ya, artinya ya betul-betul 1 dinar. Gitu. Berarti kalau kapanpun ditukarkan akan dapat 3 gram misalnya. Kan tidak dijalankan itu. Nah, kita bisa menangkap dari sabda Nabi, fa'in sadaqo. Jika penjual dan pembeli itu jujur. Kita bisa tahu bahwa bukan hanya penjual yang jujur, pembeli juga harus jujur. Uangnya seperti apa, gitu. Karena uang, sekali lagi, emas. Nah, hari ini kita dapati yang harus jujur itu, ya penjual, pembeli, ngapain jujur, kan uang jelas itu. Ya. 1 juta ya 1 juta, 10 juta ya 10 juta, mau uangnya baru, mau lecek, mau transfer, mau ini, mau itu. Gitu ya. Di hari ini seolah-olah yang harus jujur itu cuma penjual. Padahal Nabi mengatakan dua-duanya. Wa bayyana, yang kedua menerangkan. Menerangkan. Menerangkan apanya? Biasanya yang disunahkan, diterangkan apanya? Cacatnya, aibnya, kekurangannya. Dan itu wajib. Adapun kelebihannya tidak wajib. Gitu ya. Saya punya handphone, mau saya jual. Kelebihannya nih, speknya begini, begini, begini. Ya, baterainya awet dan seterusnya. Bagaimana kekurangannya? Haruskah? Wajib. Kalau tadi kelebihan tidak wajib. Enggak diterangin juga enggak apa-apa. Hanya penjual kan rugi kalau tidak diterangkan. Nanti kurang laku, ya kan? Yang wajib justru kekurangannya. Pernah jatuh berapa kali? Nah, kalau apa dimainin terlalu lama, error misalnya. Itu yang harus diterangkan. Kalau hari ini cuma penjual yang dituntut menerangkan. Tapi kenapa Nabi mengatakan jika mereka berdua menerangkan? Jawabannya seperti tadi. Bahwa pembeli juga harus menerangkan. Uang yang dia pakai, emas perak yang dia pakai untuk beli itu seperti apa keadaannya, dia harus jujur. Ya. Burikalahuma fi bai'ihima, maka akan berkah. Maka akan berkah dalam jual beli itu. Tahulah kita bahwa bukan cuma makan, bukan cuma minum, bukan cuma ibadah yang mengandung berkah. Jual beli juga mengandung berkah. Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, burikalahuma fi bai'ihima, berkah. Setelah melakukan jual beli itu, transaksi itu dapat untung 500 ribu. Dari 500 ribu dia memberikan nafkah, dia dapat pahala, dia bisa sholat, dia bisa ibadah, kira-kira begitu. Itulah berkah. Ada orang yang hari itu bukan 500 ribu, 50 juta dia dapat. Tapi dari 50 juta itu enggak ada nafkah buat anak istrinya. Tidak ada ibadah yang dia jalankan dari 50 juta itu. Tidak ada kebaikan yang muncul dari 50 juta itu. Yang ada kesenangan. Ini tidak berkah. Yeah. Jadi antum tahu apa maksud berkah. Dan berkah ini goib. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu Nabi tidak pernah menyisakan makanan. Istilah kita nasi satu butir, dua butir yang ada di piring, yang ada di sendok, yang ada di tangan kita, jangan disisakan. Kenapa? Aku tidak tahu, kata Nabi. Aku tidak tahu yang mengandung berkah itu yang tadi saya makan sudah masuk perutku, apa yang masih tersisa sebutir, dua butir, tiga butir nasi itu. Istilah kita ya. Nabi tentu tidak makan nasi, sisa makanan itu. Enggak tahu yang mana. Maka jangan disisakan. Khawatir justru yang disisakan itu yang mengandung berkah. Berarti ini kan gaib. Nabi aja enggak tahu. Nah, maka berkah, urusan berkah hanya Allah yang tahu. Ya. Adapun tanda boleh. Tanda bisa. Mudah-mudahan rizki yang selama ini kita terima berkah. Kenapa? Alhamdulillah, semenjak saya kerja di sini, walaupun gaji tidak terlalu besar, alhamdulillah, sholat berjamaah nggak pernah putus, ya, saya bisa hadir ketika adzan, bisa sholat qobliyah, ya, bisa banyak baca Al-Quran, bisa sedekah, ada harapan, tapi memastikan tetap tidak boleh, hanya Allah yang tahu, ya, sama dengan haji mabrur. Ada yang tahu si fulan hajinya mabrur apa tidak? Ya, enggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi tanda-tandanya ada. Apa? Sepulang haji, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah lagi. Sepulang haji, lebih banyak sedekah. Sepulang haji, lebih rajin ngaji. Dan seterusnya, ini tanda-tanda. Memastikan juga tidak boleh. Termasuk si fulan syahid. Si fulan taubatnya diterima oleh Allah. Yang tahu hanya Allah. Kita hanya bisa mengetahui tanda-tandanya saja. Ya. Wa in katama wa kadaba. Ini sebaliknya. Jika mereka berdua, penjual dan pembeli, menyembunyikan. Sekali lagi, hari ini yang menyembunyikan cuma penjual. Pembeli mau menyembunyikan apa? Ya, paling uang asli atau uang palsu paling ya. Kalau transfer kan tidak. Transfer kan pasti asli ya. Wa in katama wa kadzaba. Kalau dia menyembunyikan, Kalau mereka berdua menyembunyikan, yang dimaksud menyembunyikan cacat barang. Wa kadzaba, bohong. Palsu dibilang asli. KW2 dia bilang KW1 misalnya. Maka muhiqat barakatu bai'ihima, hilang keberkahan jual beli itu. Ini dipastikan oleh Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastilah enggak ada berkah. Maka antum jangan coba-coba bohong. KW2 bilang KW2, bukan asli, katakan bukan asli. Kalau ingin berkah, antum untung banyak dengan mengatakan antum ini asli padahal KW, antum untung banyak. Tetapi jangan mengharap keberkahan. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilang keberkahan itu. Dan hari ini kita lihat, saudara-saudara kita kaum muslimin yang untung banyak karena tipu-tipu itu, tidak ada keberkahan. Yang anaknya sakit, yang istrinya selingkuh, yang kena musibah, ini itu. Ini tanda bahwa uang dia yang dia dapat dari jual beli yang itu tidak berkah. Tentu kita tidak mau. Ya. Maka jujur. Ya. Ah, tentu ada resiko. Tadinya sudah mau beli 1000 unit, enggak jadi. Karena kita jujur, ini ujian. Ya. Man taraka syai'an lillah, 'awwadahullahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka apa? Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Pasti. Hanya kan tidak hari itu, tidak besok, tidak lusa. Pasti Allah akan ganti. Dan kita sabar menunggu ganti dari Allah. Ya. Yeah. Ya, yeah. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa fawaid, kesimpulan hukum dari hadis ini. Di antaranya, thubutu khiyaril majlis lil mutabi'in, lil mutatabi'in. Adanya khiyar majlis bagi penjual dan pembeli. Dua-duanya punya hak yang sama. Hari ini seolah-olah kaum muslimin beranggapan hak itu ada di pembeli. Penjual tidak punya hak, seolah-olah begitu. Maka dikatakan pembeli itu raja katanya. Padahal tidak. Islam memberikan hak yang sama. Misalnya pembeli berhak membatalkan, penjual juga berhak. Pembeli berhak milih-milih mana yang paling murah, penjual berhak enggak milih-milih siapa yang berani mahal, berani bayar mahal? Berhak enggak? Berhak. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Kan pembeli berhak nih. Toko A 1 juta, toko B 1,2, toko C 1,3. Mau pilih yang mana terserah penjual, terserah pembeli kan? Terserah pembeli. Nah, sekarang saya balik. Penjual milih-milih siapa yang berani mahal. Boleh enggak? Kalau enggak boleh, enggak adil loh. Iya kan? Padahal harus adil antara pembeli dengan penjual. Penjual boleh siapa yang berani mahal. Nah, tentu barang dia dibutuhkan. Ya, dia punya, cuman punya satu mobil antik tahun 40-an misalnya. Ah, yang beli ngantri. Yang pengen beli ngantri. Ah. Penjual pingin memberikan yang siapa yang paling berani mahal. Boleh enggak? Boleh. Apa istilah kita? Lelang. Lelang boleh. Lelang boleh. Ya. Oleh karena itu, hak penjual ini boleh diberikan oleh pembeli walaupun menyakiti pembeli yang lain. Kan begitu. Saya berani 100 juta. Ah, datang lagi si fulan. Saya berani 110. Ah, Saya datang, saya berani 150. Tentu yang berani 100 tersakiti hatinya. Ya, kecewa kan? Enggak masalah. Enggak masalah. Nah, dari sini, antum bisa faham terhadap sabda Nabi. Wala taqtub khidbata akhihi wala tabi' bai'ata akhihi. Jangan engkau melamar wanita yang dilamar oleh laki-laki lain. Dan jangan engkau membeli, menawar, barang yang dibeli oleh orang lain. Dari hadis ini, kita selama ini, barangkali antum ya, beranggapan bahwa kalau ada seorang wanita sedang dilamar oleh laki-laki lain, kita enggak boleh melamar. Gitu. Tunggu sampai wanita ini menolak. Kalau ada barang sedang ditawar oleh pembeli, kita tidak boleh masuk langsung menawar. Tunggu sampai tawar-menawar itu batal. Betul? Salah. Kalau betul, lelang haram dong. Iyalah. Lelang haram kalau begitu. Ya kan? Maka, ketika ada seorang wanita sedang dilamar oleh seorang laki-laki, maukah engkau jadi istriku? Perempuan ini diem, gak ngasih jawaban, mikir. Antum langsung masuk. Amane saja. Sama saya aja. Boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh? Sudah diiyakan. Sudah diterima lamaran itu. Kalau sudah diterima, enggak boleh. Mana dalil? Fatimah binti Qais. Itu dilamar oleh tiga laki-laki. Muawiyah, Abu Jahm, dan Usamah bin Zaid. Fatimah bingung. Mau terima siapa? Fatimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mana di antara tiga laki-laki ini yang bagus, lebih baik aku terima? Nabi menyarankan Usamah bin Zaid. Yang dua ditahdir oleh Nabi. Muawiyah begini-begini, Abu Jahm begini-begini. Ya. Amma Usamah saja. Kalau ini haram, tentu Nabi enggak akan menjawab. Nabi akan mengatakan ini haram, enggak boleh. Seorang wanita dalam waktu yang sama dilamar oleh tiga laki-laki, enggak boleh terjadi. Enggak. Nabi diam saja. Nabi malah memberikan usulannya untuk menerima Usamah. Begitu pula jual beli. Ketika ada orang yang menawar mobil si Fulan 50 juta. Si Fulan diam, ya kan? Si Fulan diam, mungkin si Fulan ngasih harganya 70 juta ditawar oleh si A ini 50 juta. Kita pengen juga, kita masuk. Kita mengatakan saya berani 55. Bolehkah? Boleh. Karena hak penjual itu. Yang tidak boleh sekali lagi, kalau sudah ada jawaban. Kalau si fulanah ini sudah mengatakan, ya saya terima, saya mau jadi istrimu, kita masuk, tidak boleh. Haram. Ya. Termasuk jual beli. Kemudian, ini mumpung masih dihiar ya, sekaligus ada dua lagi, yaitu hiar aib dan hiar syarat. Jadi ada tiga khiyar. Yang barusan kita bahas adalah khiyar apa tadi? Majlis. Tahu ya? Yang kedua khiyar aib. Aib itu cacat. Jadi barang itu boleh dikembalikan kalau ternyata cacat. Tidak sesuai dengan speknya, tidak sesuai dengan perjanjiannya. Itu boleh cacat. Yang ketiga syarat. Syarat. Khiyar syarat, itu bikin syarat. Pak, ini sepatu saya bawa pulang, tapi kalau anak saya enggak suka, ya saya balikin ya, enggak jadi ya. Oh ya, itu boleh. Tapi ini jangan sampai lebih dari 3 hari 3 malam. Kalau sudah hari keempat, hari kelima, kok baru dibalikin, penjual boleh menolak. gitu ya. Ada tiga jenis khiyar. Fawaid kedua, wujubu idharil aibi fis sil'ati wa hurmati ikhfa'iha. Wajib menampakkan, wajib menerangkan aib, cacat dari sebuah barang. Tidak boleh menyembunyikan dengan diplester, dengan ditutup-tutupi, dengan haram. Tidak akan mendapatkan keberkahan. Dan secara hukum dunia, saya kira antum lebih tahu ya. Antum lebih tahu ya, dapat untung banyak hari itu, besok. Nantinya orang kapok beli lagi, kan gitu ya. Jadi sebetulnya taat kepada Allah dan Rasulnya itu bukan cuma akhirat keuntungannya. Tapi dunia juga untung. Ya, mengamalkan sunnah Nabi itu bukan cuma dapat surga, tapi kebahagiaan dunia juga dapat. Maka orang-orang yang jujur jualan, insya Allah pembeli datang lagi, pembeli datang lagi. Ini kan berarti manfaat dunia, bukan cuma akhirat. Nah, ini yang membedakan orang-orang kafir dengan kita. Kalau orang-orang kafir kan biar pendatang, pembeli datang lagi. Kalau kita tidak, karena kita takut kepada Allah, kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak mau masuk neraka dan seterusnya. Itu bedanya. Tentu lebih kuat alasan ini. Yang ketiga, ma 'indallahi la yatimmu husuluhu illa bil 'amali shalih. Apa yang ada di sisi Allah tidak akan sempurna kita dapati kecuali dengan amal saleh. Surga ridha Allah. Ini mungkinkah kita bisa dapatkan hanya dengan diam, berpangku tangan? Tidak. Harus dengan beramal. Nah, masalahnya ada amal yang tidak kelihatan oleh manusia. Ah, justru itu yang benar, besar. Amal apa? Kalau sholat kan kelihatan. Kalau jihad kelihatan. Baca Al-Quran kelihatan. Nah, ada amal yang manusia enggak ada yang bisa ngelihat. Ah, itu lebih dihargai oleh Allah. Yang paling besar apa? Iman. Tentu, iman kan enggak kelihatan. Orang beriman dengan orang yang tidak beriman kan enggak kelihatan. Loh, itu sholat, ya bisa saja dia munafik, pura-pura sholat kan bisa saja. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kan sholat juga, Jumatan juga, jihad juga. Tapi kekal di neraka selama-lamanya. Karena di dalam dirinya tidak ada iman. Iman enggak kelihatan. Apalagi zuhud, ikhlas. Ini tidak kelihatan. Dan ini yang lebih dihargai oleh Allah. Ya, karena hanya dipamerkan kepada Allah. Oleh karena itu, untuk amal-amal yang bisa kita sembunyikan, sembunyikan. Yang tidak bisa disembunyikan, ya jangan. Sholat berjamaah, sholat Jumat, enggak bisa disembunyikan. Berjamaah, sholat terawih, enggak bisa disembunyikan. Tapi menangis takut di hadapan Allah, bersedekah mungkin, bisa sembunyikan, sembunyikan. Walaupun ketika ketahuan juga tidak masalah ya. Bukan berarti ketika kita sedekah banyak yang tahu, otomatis pasti riya, belum tentu. Belum tentu. Kemudian, syu'mul ma'asi ala ashabiha. Akibat buruk dari maksiat, itu terkena kepada siapa? Kepada pelakunya. Kepada pelakunya. Jadi zina yang dia lakukan, khamr yang dia minum, judi yang dia lakukan, itu akibat buruk terkena pada dirinya, bukan orang lain. Kecuali orang lain itu membantu. Ah, salah satunya kehilangan keberkahan dunia dan akhirat dalam jual beli. Yang terakhir, as-sidqu fit tijarati mutallabun matlabun alin la yasiru alaihi illa dhu haddin adzim. Jujur dalam jual beli ini merupakan tujuan yang luhur. Ini merupakan akhlak yang tinggi yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang dhu haddin adzim. Ini istilah Allah, dzu haddin 'adzim. Orang yang memiliki keuntungan yang sangat besar. Orang beruntung lah. Orang berbahagia. Ya. Ah, ini hanya didapat dengan cara jujur, dan itu sedikit. Ya, apalagi di akhir zaman. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu kemarin, Pak, saya beli ini handphone baru, fotonya. Iya. Setelah dibeli, lihat bagus, bayar transaksi, bawa pulang. Sampai di rumah, besoknya dilihat-lihat di internet ada berita bahwa mereka itu meletak-meletak ya. Itu tidak punya cara atau kemana karena kejadian mereka itu. Sehingga istri saya bilang takut gitu makanya kami terus berubah. Jadi rencananya mau dikembalikan. Ada 3 hari, sudah ada 3 hari. Oh, seminggu ya. Mungkin kalau tidak tahu kebijaksanaan ya, secara hukum antum kalah karena sudah 3 hari pertama. Yang kedua, antum melihat itu kan di internet sudah telat juga ya. Yang ketiga, apakah itu dari produknya? Gitu. Kalau dari produknya tentu penjual yang salah, berarti dia menyembunyikan. Kan suka meledak dan seterusnya, kan bisa saja itu dari penjualnya, bisa saja dari pihak lain. Nah, kalau dari pihak lain kan itu lain lagi. Si pembeli, si penjual ini tentu tidak bisa disalahkan. Oleh karena itu yang bisa antum lakukan kalau memang antum khawatir seperti itu, ya paling minta kebijaksanaan ya. Kalau toh dia tidak mau mengembalikan uang atau tukar barang, ya sudah. Ya, dan kejadian itu kan bisa terjadi bisa tidak ya, tidak merupakan hal yang pasti. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ketika kita menjual barang second, misalnya mobil, itu kan tentu ada kelemahan ini itu ya. Kemudian ketika kita menjual, kita netral, pasti tidak menceritakan apa detail apa coklatnya ini itu. Kemudian diserahkan saja kepada pembeli, biar dia mencoba sendiri, menguji sendiri, mengetes sendiri. Ini boleh nggak, Ustaz? Kalau terlalu banyak antum repot nggak hafal mungkin ya. Tapi kalau ada satu hal yang antum tahu persis dan tidak sulit bagi antum untuk menceritakan, misalnya kalau digaspol terus temperatur naik misalnya, kok antum diem saja, terkena antum, ya. Yeah. Kecuali kalau terlalu banyak ya, terlalu banyak sulit, ini banyak sekali kekurangannya ini sendiri dah, misalnya kan. Saya bingung terang ini banyak banget, tanya dah, saya jawab dengan jujur, mungkin gitu ya. Tapi kalau kekurangan cuma satu, cuma dua, kok antum gak sampaikan, ini ada apa? Jangan-jangan memang niatnya mau menyembunyikan, karena memang apa yang ada di dalam mobil itu kan banyak sekali lah ya, yang temperatur lah, yang mesinnya, yang ini, yang itu, mungkin agak sulit juga menerangkan. Maka bisa juga secara garis besar, silahkan bapak coba, bapak lihat. Nah kalau ada bapak ada nanya, saya jawab sesuai dengan apa yang saya tahu. Wallahu a'lam. Seandainya kita beli barang, kita tidak tahu nih ketika di majlis itu ada kecatatannya, pulang baru ketahuan. Iya, nggak masalah, boleh dikembalikan apa enggak tuh? Iya, kalau ada di situ ya kita nggak bawa pulang pasti ya kan? Justru ihyar aib itu tahu setelah di rumah. Kalau tahu di situ ya nggak akan jadi. Maka ihyar aib itu bukan ihyar sara. Artinya begini. Nanti kalau ternyata barang ini cacat, saya kembalikan ya. Enggak perlu ada kalimat seperti itu. Artinya otomatis, Ketika barang itu cacat, artinya tidak sesuai dengan speknya, ya tentu kita berhak untuk mengembalikan. Gitu. Cuma rata-rata penjual kan nggak mau, Ustaz. Nggak udah lepas uang ini. Protokolnya udah kita bukan yang dilakukan. Ah, itu dia. Itu dia, ya. Itu dia. Ya mungkin hari ini apa yang disebut sebagai garansi barangkali ya. Garansi itu kan kalau ada cacat bisa dikembalikan. Secara kaidah umum, kalau ada cacat, boleh dikembalikan. Dan seperti kita misalnya dari bank tuh, uangnya kan dipokan tuh, begitu pulang ada yang palsu gitu. Kalau dari bank, insya Allah enggak lah ya. Kalau dari bank, insya Allah, masuk palsu. Begitu? Setelah keluar dari situ, udah enggak ini lagi, enggak boleh lah. Iya, dikira palsunya dari kita ya. Makanya jalan keluarnya ya seperti tadi barangkali ya, di situ ya, dicek di situ. Ya. Sebab kalau sudah keluar ya nanti pihak bank juga akan curiga kan. Itu kan bukan jual beli ya. Allahu Akbar. Ya. Di toko terkadang yang mengatakan pilihan tertulis memecahkan berarti membeli. Itu apakah? Termasuk dari... Enggak, itu kan kesalahan aja ya. Kesalahan kita. Kita gak sengaja. Oh iyalah. Sama dengan antum nyenggol mobil orang, sengaja gak? Insya Allah gak sengaja. Pasti gak sengaja. Emang gila sengaja ya kan? Pasti gak sengaja. Apakah antum lepas dari tanggung jawab? Enggak. Ya artinya dibetulin mobil orang. Sama aja itu gak sengaja. Tetap kesalahan kita. Ya. Jadi bukan jual beli itu. Denda aja. Istilah dia aja memecahkan berarti membeli. Habis? Enggak ada lagi? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.